Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ma taufiquna illa billah. Kita sedaya tansah pinaringan kathah kanugrahan saking Allah subhanahu wa ta'ala katitik wonten ing dalu niki kita tasih saged makempal manunggal nggih sesarengan ngaji ngaos nyinaonipun apa ingkang dados dawuh awisanipun Allah, dawuh awisanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun pun tindakaken, awisanipun dipun tebi lan dipun singkiri. Tasih magepokan kalian perkawis santet tenung magic jengges gendam lan sak piturutipun ingkang wonten gegandenganipun kalian perkawis sihir. Kalau wingi kita sampun maos ayat nggih cacahipun kalih menawi kula mboten salah pemut, sakmenika kita badhe maosaken hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang wonten sesambetanipun kalian perkawis sihir utawi sentut. Napa niki santet kok sentut gitu. Santet tenung teluh jengges lan sak piturutipun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ijtanibu saba al-mubiqat. Ijtanibu as-saba al-mubiqat. Ngaduwa melayuwa sumingkira sira kabeh as-saba al-mubiqat. Saka perkara cacah pitukang gawe ciloko. Melayuwa sumingkira ngaduwa sira kabeh saka perkara cacah pitu sing agawe ciloko. Kalu para sahabat sami imun perso, sami taken. Ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul, wa ma hunna, pitung perkawis singkang nyebabake kacilakan niku menapa kemawon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, asyirku billah. Perkawis setunggal, perkawis angka siji ingkang agawe ciloko. Cilakane menungso lan jin menika tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Niki kula badhe maosaken hadis ngantos dumugi paripurna langkung rumiyin. Nggih satemah mangke sasampunipun kita badhe ngunceki punapa ingkang dados nggih makna punapa ingkang dados piwucal saking hadis kala wau sekedhik mbaka sekedhik. Rasulullah dawuh ngadawa sira kabeh saka pitung perkara kang agawe ciloko. Kalu ya Rasulullah duh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahunna, menapa kemawon pitung perkawis kala wau. Kala Kanjeng Nabi dawuh, asyirku billah, tumindak syirik marang Allah setunggal. Wasihru lan sihir, nggih kelebu santet tenung teluh magic jengges gendam pelet lan sak piturutipun. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi. Wa qatlun nafs menika maknanipun ngicali nyawa, mejahi nyawa, mateni menungso allati haramallah. Kang diharamake dening Allah. Menungso sing boten pareng dipun pejahi malah dipun pejahi illa bil haqq kejawi kanthi wonten alasan ingkang bener. Ingkang angka sekawan, wa aklur riba mangan bondo riba utawa anaan nggih. Wa aklu malil yatim. Wa aklu malil yatim menika mangan bandanipun anak yatim. Salajengipun wa tawalli yaumaz zahfi, melayu nggih. Tinggal gelanggang colong pelayu alias melarikan diri. Nggih, wedi getih. Yaumaz zahfi nalika nggih napa niki jenenge prajurite kaum muslimin menika sampun adep-adepan kalian prajurit pun tiang-tiang kafir. Nalika jihad fisabilillah pun ada depan-depan pun karek makpres ngoten niku. Lah wonten perangane umat Islam ingkang wedi ngete. Nggih. Tinggal gelanggang colong playu. Kancane perang jihad fisabilillah malah dhewe mlayu ndelik. Lah niku pinangka perkawis ingkang agawe cilaka. Nggih kedahipun umat Islam niku nalika sampun nggih mandhap wonten medan peperangan nggih wonten kancah jihad fisabilillah nggih piyambakipun kedah bela agami Islam niku li'i'la'i kalimatillah kangge ngunggulake kalimatipun Allah Subhanahu wa taala senadyan direwangi pecahing dodo mutaing ludira mboten malah tinggal gelanggang colong playu kejawi nalika piyambakipun mlayu niku mengko wigati badhe gabung dumanteng prajurit sanesipun nggih supaya luwih kuat gempur malih ha menika mboten menapa. Ingkang pungkasan wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat menika ateges menungso niku nuduh tiyang sanes nggih piyantun ingkang iman piyantun ingkang mboten gadahi dosa dipun tuduh dheweke niku nindakake zina kamangka piyambakipun mboten gadahi bukti niki pitung perkawis menalika dipun tindakake menika nyebabaken apa kacilakan. Rawahu fi as-sahihaini menika hadis riwayat Bukhari lan Muslim wonten saklebetipun sahih Bukhari lan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah para bapak para ibu kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki wau menawi kita waos malih nggih saking ngajeng nggih an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh pangendikan ngadawa melayu sumingkira sira kabeh saka pitung perkara kang agawe cilaka. Nggih. Maknane pun napa? Yakni muhlikat. Marai cilaka, marai mati, marai bangkrut rugi ana ing panguripan ngalam donya semanten iki wonten ing panggesangan wonten alam akhirat. Salajengipun para sahabat niki sami nyuwun pirsa dumateng Nabi ya Rasulullah wa mahunna. Ya kenging napa kok kedah nyuwun pirsa? Sebab menungsa niku mboten saged napa niki melayu mboten saged ngadoh mboten saged sumingkir saking pitung perkara kala wau nalika piyambake mboten ngerti pitung perkara niku napa mawon. Mengko pitung perkara niki pitung perkara ingkang awon, ingkang elek. Nggih kemungkaran ning kenapa dadak disinaoni? Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Ya kaya mangkono iku nalika ingsun nggih merinci niku napa nggih ngoncaki kanthi jlimet ayat-ayat ingsun litastabina sabilul mujrimin supaya dadi cetha melaha wela-wela dalane wong-wong kang nalisir wong-wong kang jahat. Wonten setunggal hadis nggih saking sahabat Hudzaifah ibnul Yaman kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Para manungsa padha takon marang Nabi perkara sing becik ning aku takon marang Nabi perkara sing elek. Makhafata ayudrikani sebab aku wedi nggih bakal kejelomprong tumuju nyang perkara sing elek iku mau. Semanten iki para sahabat, niku perkara sing nyebabake cilaka niku napa mawon Kanjeng Nabi? Supados napa saged melayu, nggih saged ngadoh lan sumingkir saking perkawis kala wau. Kanjeng Nabi banjur dawuh asyirku billah. Nggih dipun sebatangan bilih asyirku billah. Tumindak syirik marang Allah niku pinangka tumindak dosa ingkang paling gedhe, ingkang paling ageng piyambak. Dalilipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nalika Allah Subhanahu wa taala nyariyosake piwulangipun Luqman Al-Hakim dumateng putranipun nalika badhe sedo. Nggih. Luqman Al-Hakim maringi piwulang piwucal dumanteng putra wayahipun ya bunayya la tusyrik billah anakku kabeh tedak turunku kabeh Ojo pisan-pisan kumawani tumindak syirik marang Allah. Inna syirka la dhulmun azim, sebab tumindak syirik iku pinangka dosa sing paling gedhe. Nggih. Dipun sebatakan wonten kitab I'anatul Mustafid, syirik niku akbarul kabair, dosa ingkang paling agung, wa a'zamul mubiqat, perkara sing gawe cilaka sing paling gegirisi, wa a'zamu dzambin usiyallahu bih. Lan syirik niku dados dosa sing paling gedhe, maksiat ingkang paling ageng sing didadekake sarana kanggo napa niki lancang tumindak lancang dumateng Allah. Wong tumindak zina niku lancang dumateng Allah, ning wong sing tumindak syirik niku luwih lancang. Nggih. Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus syirik niku napa? Asyirku huwa ibadatu ghairillahi Subhanahu wa taala. Kang den arani syirik iku ateges manungsa utawa jin manembah ngibadah marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Kanthi pripun? Bi an yasrifa lahu syai'an minal ibadati. Kanthi cara napa nindakake ibadah dumateng Allah ning ya nindakake ibadah dumateng sakliyane Allah. Imma doaan, ibadah kala wau saged arupi donga. Donga niku kedahe namung dumateng Allah. Nalika awake dhewe ndonga njaluk subur, njaluk waras, ndonga njaluk sugih, ndonga njaluk napa niki jenenge slamet. Niku ndongane marang sakliyane Allah, njaluk subur, ndonga marang Dewi Sri, njaluk rejeki, ndonga marang kaki among, nini among, sedulur papat, lima pancer. Ndonga njaluk slamet saka bencana alam, karo sing mbau reksa. Karo Mbah Petro, karo Sunan Lawu, Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar. Nggih. Okay. Resan lan sak piturutipun. Ah menika ateges awake dhewe sampun nindakake ngibadah dumateng sakliyane Allah. Aw istighatsatin. Nggih, utawa njaluk pitulungan marang sakliyane Allah. Njaluk pitulungan marang sakliyane Allah wonten perkawis-perkawis ingkang khusus. Nggih, okay. Perkawis ingkang namung saged dipun kabulake dening Allah. Ka'an yakula kados dini menungso niki kondo ya sayyidi fulan aghithni isfini minal marad. Duh maulana pepunden kula junjungan kula. Nggih. Kula nyuwun pitulungan dumateng paduka. Kula nyuwun waras dumateng paduka saking lelara. Nah niki ateges dheweke sampun tumindak syirik. Nggih njaluk waras saka lelara marang mboke sing wis mati. Marang pake sing wis mati. Ya menika tumindak syirik. Lah niku pinangka dosa ingkang paling ageng piyambak. Niku gawe cilaka. Cilakane napa? Ten ngalam donya bubrah uripe, wonten alam akhirat langgeng saklaminipun wonten neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala ngendika innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annar. Yakti sapa wong sing tumindak syirik marang Allah faqad haramallahu alaihil jannah. Allah wis gawe haram kanggo dheweke mlebu swarga wa ma'wahu nar lan dheweke bakal diulehake tumuju menyang neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh malih perkara nggih ingkang agawe cilaka sing nomor kalih was sihru menika sihir. Wa hadza mahallu syahid min al hadits. Niki sing paling penting. Niki sing dadi rembukane awake dhewe. Dadi dados rembukane kula panjenengan sedaya wonten kalau dangen dalu punika. Lan kala wingi kula sampun ngaturaken napa niki maknanipun sihir, jenis-jenis sihir, nggih. Ciri-cirinipun tiyang ingkang keneng sihir, semanten ugi caranipun nambani tiyang ingkang ketaman santet. Nggih. Kenging napa kok sihir niku gawe cilaka menungsa li annas sihra sing ndadekake cilaka niku mboten sihir niku ndadekake cilaka sing digawe cilaka niku mboten wong sing disihir mawon. Kelebu tukang sihir niku bakal cilaka. Kelebu menungsa sing nggunakake jasa tukang sihir niku uga badhe cilaka. Sebab napa li annas sihra kufrun wa syirkun billah. Sebab tumindak sihir niku, tumindak santet, tenung, teluh, magic, jenggis, gendam, pelet, sak piturutipun napa mawon jenenge wonten sing ngarani mahabbah barang niku. Jane ya pelet niku. Ning bedane nek pelet niku japa mantrane, nggih. Jawa ning nek mahabbah niku japa mantrane Arab. Dadi mboten kok dupeh Arab niku terus suci terus sae mboten wonten kitab sihir niku jenenge mujarobat. Niku nggih basa Arab. Nggih Syamsul Ma'arif. Nggih niku basa Arab. Niku isine kitab santet niku. Senadyan ditulis nganggo basa basa Arab. Nggih, perangane jimat-jimat niku kathah sing ditulis ngagem huruf huruf Arab. Kathah niku malahan. Nggih wonten jimat anjing kitmir. Nggih, jadi kitmir niku jenenge kirik gitu, ditulis ten tengah, terus sanding-sandinge niku enten Asmaul Husna. Dipajang ten ruang tamu, mboten ngerti. Nggih, ternyata niku jimat. Nggih, lha kok jimat? Nggih, niku jimat siji. Nomor loro niku merendahkan. Ngasorake asmanipun Allah Subhanahu wa taala dipasang dijejer karo jenenge ki kirik naudzubillahi min dzalik. Dijejerke karo segawon. Naudzubillahi min dzalik. Amene kok kathah kaum muslimin ingkang boten mangertosi. Rumangsane masang kaligrafi ayat Al-Qur'an Asmaul Husna. Kuwi ora ngerti niku jimat. Sing disenengi dening setan lan para tukang dukun. Naudzubillahi min dzalik. Wa atafahu ala syirki min babi atfil khasi ala al-am. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam niku gandengake sihir niku kalian syirik. Nabi wau ngendika pitung perkara sing gawe cilaka, siji syirik, loro sihir. Jadi sihir niku digandengake marang syirik. Kenging napa? Atful khasi ala al-am. Nggih. Sihir niku khusus, syirik niku umum. Wa illa fasihru nau'un min anwa'i syirki. Sebab napa? Sebab sihir. Sihir niku kelebu jinise tumindak syirik. Tumindak syirik niku kathah maneka warna, ndonga marang saliyane Allah, pasang sesajen kanggo saliyane Allah, mbeleh niate diwujubke kanggo saliyane Allah. Nggih kelebu nindakake amalan-amalan sihir yang menika ugi kelebu tumindak syirik. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassahu bizikri. Ananging Rasul sallallahu alaihi wasallam nyebutake sihir niku secara khusus. Mongko sihir niku rak syirik to? Sihir niku kelebu syirik, mongko kala wau Nabi sampun ngendikake syirik. Ning kenapa kok sihir iki disebut? Padahal sihir niki nggih kelebu perangane syirik. Kenging napa? Nggih. Nggih menika atful khas alal am min ajlil ihtimami bitajannubihi. Nabi nyebutake sihir niku secara khusus digawe dhewe senadyan sihir niku nggih kelebu syirik ning disebutake dhewe napa supaya menungsa niku estu-estu ngati-ati saking sihir niku. Melayu ngadoh sumingkir saka sihir. Dukun sihir, dukun santet, dukun tenung niku ampun dikanca, golek kanca kok tukang dukun, golek kanca niku nggih wong jamaah pengajian nggih. Sing soleh, soleha, mboten kanca kok kalih dukun. Nah niku ingkang angka pinten kalih? Ingkang angka 3 Nabi dawuh perkara sing gawe cilaka wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Nggih menika mejahi menungsa ngilangi nyawa nggih kang diharamake dening Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku nyawa sing diharamake nggih kabeh menungsa? Sing Islam, sing kafir niku mboten pareng dipejahi. Mboten pareng diganggu gawe. Nggih. Mboten pareng dipejahi, mboten pareng diganggu gawe. Ila bil haq kejaba kanthi alasan ingkang dikeparengake nembe pareng mateni. Sinten niku sing pareng dipun pejahi? Ada dasar dawuh pangendikanipun Nabi, la yahillu dammu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ora halal getihe wong Islam iku disuntakake. Ora halal getihe wong Islam iku di napa nggih ditumplakke. Mboten halal mejahi wong Islam. Nggih. Illa bi ihda thalathin kejaba kanthi alasan cacah telu. Setunggal as-sayyibuz zani. Wong sing omah-omah sampun nate palakrama, sampun nate nikah ning dheweke tetep tumindak zina. Lah niku nampa pidana paukuman pati. Rupi napa? Dipun rajam, dipun tandur awake separo ngawak. Ban niku terus dibalangi watu ngantos dumugi ning sedo. Engkang angka kalih wan nafsu bin nafsi. Nyawa ijole nyawa. Maknane pun pripun? Nggih menungsa sing mateni menungsa liyane si pembunuh niki, nggih. Sing mejahi niki piyambake dipidana pati. Niku maknane an-nafsa au an-nafsu bin nafsi. Nyawa dijoli kanthi nyawa. Wa tariku lidinihil mufariku lil jamaah. Lan tiyang ingkang murtad ninggalake agamane. Ninggalake al-jamaah, nyempal saka al-jamaah. Nggih. Al-jamaah niki maksudipun jamaah kaum muslimin, mboten jamaah jenenge sekte, jenenge organisasi, jenenge kelompok, mboten. Nggih. Senadyan jenenge Islam jamaah, mboten niku. Ning sing diarani al-jamaah niku nggih kaum muslimin niku nek enten wong murtad ninggalake kaum muslimin ateges dheweke sampun nalisir nyempal saking jamaah. Ane ku Nabi wonten hadisane sipun ngendika faman baddala dinahu faqtuluh. Sapa wong ngganti agamane patenono. Ananging para jamaah sedaya, para bapak, para ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ingkang wajib ingkang anggadhahi wenang nggih menehi pidana pati marang menungsa cacah telu niki. Siji, wong sing tumindak zina, wis nikah ning tumindak zina. Loro, wong sing mateni wong liya. Telu, wong sing murtad. Niki wong telu niki dipidana pati. Ning ingkang anggadhahi wenang, anggadhahi wewenang midana pati niku namung pamarentah kaum muslimin. Kula mboten pareng, jenengan nggih mboten pareng. Ustadz mboten pareng, kiai mboten pareng, habib mboten pareng, ketua ormas mboten pareng. Sing anggadhahi wenang menehi pidana pati marang menungsa cacah telu niku namung pamarentah. Ratu, penguasa wonten sak tengahipun negari kaum muslimin. Nek ratune pamarintahe niku mboten maringi pidana pati marang wong cacah telu niku, nggih wong telu niku dheweke wajib mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Contoh enten wong sing tumindak zina. Kathah to niki jaman sak niki niku. Wong sing tumindak zina dheweke mboten dipidana pati dening pamarintah. Lah terus carane nyucani pripun? Nggih. Mertobat taubatan nasuha, nyuwun pangapura dumateng Allah ngatah-ngatahi amal soleh. Lan mboten usah diceritake aku ndek mben zina. Mboten usah diceritake wong niku aib kok. Nggih, mengke nek jenengan cerita-cerita malah khawatir nggih dipun kuwatosaken kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang al-mujahir. Mamerake dosa. Nggih. Kang Mas artis, Mbak artis, ugi ingkang sampun mertobat niku nek diwawancara mbiyen tumindak maksiat napa mawon. Mboten usah diceritake. Oh, mbiyen aku gaweane mendem. Mbiyen aku gaweane pil koplo, nggih. Pil goblok, pil cengoh lan sak piturutipun. Mbiyen aku senengane gitaran, kendangan, kotekan, jogetan. Mboten perlu menceritakan masa hitam di masa lalu. Mboten pareng niku. Nggih niku aib masa lalu pun ditutup dening Allah. Nggih wajib awake dhewe nutupi, mboten malah bangga. Nyeritake, "Wah, aku mbiyen mateni wong songoe eneng lho." Mboten perlu diceritake. Dosane sampun ditutupi dening Allah kok malah dipamer-pamerake, nggih. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Sekabeh umatku bakal diapura dening Allah dosane kejaba wong sing seneng mamerake dosa lan kemaksiatane. Perkawis ingkang agawe cilaka sak lajengipun wa akelur riba, mangan bondo riba. Riba niku pun cekak aosing ya ten jenengan ngutangi sedulur sak yuta, ning sesuk baline dadi sak yuta 10.000. Nah 10.000 iki ngopo? 10.000 kan pinangka anu, pinangka uang capek. Mboten enten uang capek. 10.000 iku pinangka administrasi, mboten enten administrasi. Ha nek ngono ceneh kula rugi, pancen nulung menungsa niku kudu siap rugi. Nek mboten gelem rugi rasah nulungi menungsa. Ngoten niku. Nggih. Jenengan nitih sepeda motor. Enten wong tiba ten pinggir dalan, jenengan nulungi niku jenengan rugi lho. Rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran, nggih. Dadi nek niatin ajeng tetulung dumateng tiyang sanes niku nggih kudu siap rugi. Rugi secara hitungan matematika ning janjane badhi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kana Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Nggih, Allah niku tansah tetulung marang titahe nggih sak uger si titah niku tansah tetulung marang sedulure. Jadi Allah remen marang awake dhewe nek awake dhewe nulungi tiang sanes, nulungi sedulur. Nek wis duwe niat nulungi sedulur ya kudu siap rugi. Ngutangi sak yuta saiki karo sak yuta taun ngarep ki wis beda kok. Nggih. Sak yuta saiki kena nggo tuku apa-apa ning sak yuta taun ngarep niku mbok menawi pun sudo regane. Nah niku rugi jenenge. Ning mboten apa-apa jenenge pun diniati nulung. Nek jenengan napa niku ngutangi sak yuta ning sesuk baline sak yuta 100.000. 100.000 iku pinangka administrasi. 100.000 iku pinangka uang lelah, 100.000 pinangka sing 100.000 niku diarani riba. Niku hukumipun haram, ateges jenengan iki dodolan duit. Nggih duit kok didol, ya duit adol dit sak yuta barine sak yuta 100. Berarti 100.000 berarti niku jenenge riba. Mila kula matur wonten kalau dangan dalu niki dumateng para jamaah sinten kemawon. Ingkang nembe mirsani siaran pengawasan Kang Sukaruh wonten ing dalu niki wonten pundi kemawon nggih menawi panjenengan tasih nindakake praktek-praktek riba enggal-enggal mertobat dumateng Allah para lintah darat nggih para bank plecit nggih senadyan jenenge bank plecit syariah bank plecit islami baitul mal wa tamwil plecit upaminipun niku enggal-enggal mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku perkara sing gawe cilaka. Cilaka wonten ngalam donya, cilaka wonten alam akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun ngerine dosa riba niku nggih dipun sebutake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Bilih dosa riba sing paling alit piyambak niku dosane padha kalih anak sing tumindak zina kalian ibu kandungipun. Kula aturi menggalih kanthi saestu. Dosa riba sing paling cilik niku kaya dene anak sing tumindak zina kaya marang ibune dhewe. Gegiri sih mboten niku. Mila enggal-enggal mertobat dumateng Allah. Mumpung Allah Subhanahu wa taala tasih ganjar yuswa. Tasih wonten umur. Tasih wonten kesempatan kangge mertobat enggal-enggal mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggal ayat Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten kitab mriki nggih I'anatul Mustafid Syekh Saleh Fauzan ngendika war riba min akbaril kaba'ir ba'da syirki. Dosa riba iku kelebu dosa sing gedhe sakwise tumindak syirik. Faqad ta'adallahu 'alaihi bi asyadil wa'id. Allah Subhanahu wa taala niku maringi inciman marang wong-wong sing mangan bondo riba kanthi inciman sing gegirisi ngedapi-dapi. Kama fi akhir suratil Baqarah kados dene ingkang dipun sebat wonten pungkasanipun surat Al-Baqarah bagian akhir-akhir nggih Allah Subhanahu wa taala dawuh alladzina wong-wong kang yakulu namangan ar-riba bondo riba la yakumuna dheweke ora padha ngadeg illa kama yakumul ladzi kejaba kaya ngadeke wong-wong kang yatakhabbatuhu syaitanu disurupi disusupi dening setan minal mas ya. Sebab kesurupan wong-wong kang mangan bondo riba iku ora ngadeg kejaba kaya ngadeke wong-wong sing kesurupan setan ngendikanipun Allah zalika bi annahum kang kaya mangkono iku sebab dheweke kandha qalu innamal bai'u mithlur riba dol tinuku iku padha karo riba wong sing mangan bondo riba niku dipun waosaken dalil ngeyel. Dadi nek dalu niki wonten para pamirsa ingkang tesih mangan bondo riba, ingkang statusipun tesih dadi lintah darat bank plecit syariah lan sak piturutipun. Dipun waosaken ngeten niki tesih ijik ngeyel niku pun dingendikake dening Allah. Eyelane pripun? Innamal bai'u mithlur riba. Dol tinuku karo riba kan ya padha. Ini. Anak jenengan ngeyel ngoten niku nggih niki. Diincim dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah Subhanahu wa taala gawe halal dol tinuku, wa harrama riba lan Allah iku gawe haram. Nggih, riba. Faman lan sapa wonge ja'ahu ditekani mau idatun dening piwulangi min rabbih saka pangerane. Sapa wonge krungu piwulangi Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge krungu ayate Allah Subhanahu wa taala sing wis nyipta dheweke. Fantaha banjur dheweke mandek tobat falahu masalafa. Nggih, bondo sing dicekel iku wis kanggo dheweke. Bondo riba sing biyen tau dipangan wis ora apa-apa mboten diitung dosa dening Allah. Wa amruhu ilallah, lan perkarane dipasrahake marang Allah. Wa man ada ning sapa wonge ngeyel, brengkele. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik sing dalu niki mireng ayat niki, ning ijik ngeyel ora apa-apa. Aku arep terus menjalankan praktek jual beli simpan pinjam. Usaha bersama. Koperasi simpan pinjam dengan bunga rendah. Aku kan nulungi jenengan ngeyel ngoten niku. Faman wa man ada lan sapa wonge ngeyel, sapa wonge brengkele, nggih. Faulaika ashabun nar. Ya kuwi para manungsa sing bakal dadi napa niki isine neraka. Hum fiha khalidun, dheweke langgeng ana sak jroning neraka. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Amila saking menika nggih kula ajak-ajak dumateng diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya supados ngati-ati saking bondo riba. Nek pun ngertos, oh dadi nek nyili duit sak yuta, baline sak yuta 1000, sing 1000 niku riba. Nggih. Niku haram. Allah ngawisi, Allah ngincim, nek tesih ngeyel mangke badhe dipun lebetake dening Allah wonten sak lebetipun neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Nek sakniki andi neraka rupane kaya ngopo? Apa kuwi stawiruh rupane dosa, nggih. Nggih pancen mboten ketingal. Ananging tiang-tiang ingkang tasih anggadai setitik iman wonten manahipun wonten kalbunipun insyaallah piyambakipun nggih tunduk lan patuh dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wa aklu malil yatim, perkawis ingkang gawe cilaka salajengipun mangan bondo yatim. Nggih, iki kudune duwite anak yatim disedhakohke kanggo anak yatim. Jenengan dititipi, nggih, donatur dititipi napa niki tiyang ingkang sugih, Mas, iki aku duwit-duwit 50 yuta wenehno anak yatim. Mboten dikekke anak yatim malah dipangan dhewe. Ah niku iki kelebu perkawis ingkang gawe cilaka, nggih, para pengurus panti-panti asuhan anak yatim menika kedah takwa ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten salebetipun ayat, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wong-wong kang mangan bandane anak yatim kanthi cara zalim iku padha karo mangan mawa ana jroning wetenge. Wa sayaslauna sa'ira, lan sesuk ana ing akhirat bakal ingsun jlomprongake ana sak jroning neraka sa'ir. Wa tawalli yaumaz zahfi, perkawis salajengipun ingkang gawe cilaka menika tawalli yaumaz zahfi, maknanipun al firar minal qital bainal muslimina wal kuffar idza hadaral ma'rakata. Al firar, melayu, melarikan diri, tinggal gelanggang colong pelayu minal qital, saka peperangan bainal muslimin antarane wong Islam wal kuffar lan wong kafir idza menawa hadaral ma'rakah. Nalika peperangan iku sampun dumadi. Nggih, mah melayu melarikan diri. Menika iki kalebu dosa gedhe. Lan biasanipun pelakunipun tiang-tiang munafikin. Salajengipun wa qadzful muhsanatil ghafilatil mu'minat, ingkang pungkasan menika nuduh tiang ingkang iman, tiang ingkang soleh menika tumindak zina. Tumindak zina mongko mboten anggadai bukti. Ten masyarakat e awake dhewe niku nggih wonten. Jo, eneng apa, Mbah? Kowe tak kandhani ngerti apa ora? Ngerti apa? Lho si anu kae. Si fulan kae iki anak zina kae. Nggih. Pakne kan ra cetha kae. Ra cetha pripun? Lah kan mbok ne nglairke kan bapakne ra eneng. Jenengan gadah bukti napa, Mbah? Ya bukti ne bapake ra eneng kuwi. Oh niku kan senes bukti niku, Mbah. Mbok menawi mbok niku riyen nikah siri nggih. Lah bibar nikah siri kok ndelalah malah pegatan terus lahir anake, berarti kan anak niku anak sah mboten anak zina. Oh nikah siri apa ora eneng kok. Nikah siri. Ah niku conto tiyang ingkang nuduh tiyang sanes tumindak zina ning mboten beto bukti. Buktinipun napa? Buktinipun saksi cacah sekawan piantun kakung sing mangertosi kedadosan zina niku secara langsung. Allah Subhanahu wa taala ngendika walladzina wong-wong kang yarmunal muhsanat nuduh wong-wong sing becik wong-wong sing iman nindakake zina walam ya'tu bi arba'ati syuhada ning dheweke iki ora iso nggawa seksi cacah papat nggih fajliduhum samanina jaldatan iku wong sing nuduh tumindak zina iku dipecuti digebuki nggih ping 80 dados digebuki ngantos 8 dosa. Rata-rata menungso niku digebuki ping 8 dosa, sak derenge 8 dosa niku pun semaput. Iki digebuki bak-bok ping 80 niku rak pun babak bundas. Nggih. Niku ganjaranipun pidananipun tiyang ingkang nuduh tiyang sanes tumindak zina ning mboten beto saksi cacah papat. Nggih. Lan saksi cacah papat niki kudu weruh langsung proses terjadinya zina. Seksine telu kurang siji, niki seksi telu kali sing lapor gebuki kabeh 80 kali. Niku undang-undangipun Allah, aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi ampun gampang-gampang, ampun gumampang nuduh tiang sanes tumindak zina, gumampang nuduh tiang sanes wi anak hasil zina. Mboten pareng nggih, menawi kula panjenengan sedaya mboten saged ndugekake nyewanake seksi cacah sekawan ingkang mirsani piyambak kedatusan zina kala wau. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, hadis salajengipun an Jundub marfu'an saking sahabat Jundub bin Ka'ab al-Azdi marfu'an nggih menika nyambung atas dumugi Nabi. Nah yang mbak pun ngendika hadus sahiri dorbatun bisayfi pidana pidono kanggo tukang santet, pidono kanggo tukang santet iku dorbatun bisayfi nggih, iku diketok gulune kanthi nggunakake pedang. Tukang santet niku miturut syariat Islam dipidono pati. Carane midono pati pripun? Diketok gulune nganggo pedang. Jadi dheweke kon lenggah ngeten iki nggih. Tangane dibondo terus kon dingkluk terus diketok pedang saking mburi. Makdel ngoten niku. Paukuman pati ingkang paling sae nggih, ingkang paling manusiawi niku ketok gulu. Ketok gulu ke mburi nggih. Del ngoten. Nek paukuman pati kanthi cara digantung niku lorone suwe. Wong niku nek digantung niku mboten langsung mati. Nggih kadang kala niku setengah menit, semenit niku jek kojel-kojel dereng mati-mati. Dibedil nggih semanten ugi napa mleh nek sing bedil luput. Waduh. Arep bedil jantung malah mung keneng napa niku jenenge pipi mriki bolong tekan mburi. Naudzubillah min dzalik. Disetrum nggih lara banget disetrum niku. Drr napa mleh lagi tengah-tengah setrum oh gelangan. Wah niku rekoso banget niku pun baca dadel duel ra mati-mati oh gelangan nggih. Dadak lapor ter PLN di. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Dibledheske enten gen banyu menika ugi mboten manusiawi. Nggih. Ning nek diketok gulu niku ketoke mboten manusiawi ning jane niku paling sekeca. Sebab miturut para dokter nggih wonten saraf ingkang gandengake antawisipun otak napa niku kalian paru-paru nggih. Nggih. Fungsine napa? Wonten saluran antawisipun otak dumugi paru-paru. Ning liwat gulu niki. Nggih. Lah niku nek paru-paru niki antawis fungsinipun mensuplai setoran oksigen tumuju otak. Nek oksigen saking paru-paru tumuju otak niku mandek rong detik kemawon. Saluran saking paru-paru tumuju otak niku konslet rong detik kemawon niku menungso lumpuh. Wit saka gulu tekan ngisor niku lumpuh total. Ning nek suplai oksigen saking paru-paru tumuju otak niku mandeke luwih saka rong detik menungso niku mati. Dadi nek diketok gulune niku upama lara rong detik. Barong detik niku pun mati. Mila pidana pati kanthi cara diketok gulune niku pidana pati ingkang paling sekeca, paling sithik larane dibandingke disetrum, dibedil, digantung, di napa mulih niku. Dibom gitu. Bom niku nek keneng nek kecelatan kaya malah gur. Horor nggih. Nah, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih meratelake setunggal dawuh dumanten jundup nggih, lajeng jundup niki ngendika bilih pidana paukuman kanggo tukang santet tukang sihir niku kanthi cara dikethok gulune. Mak wet ngoten niku, sekali potong mak djel. Kula piyambak niku nalika tasih alit asring mireng berita-berita siaran-siaran nggih. Pedang katana samurai niku bisa memotong kepala manusia wel langsung rampung. Pedang niki wel ning ten jaman sakniki niku dereng enten buktine. Sing tesih wonten buktine niku pedang Damaskus. Pedang ten Arab Saudi niku lho. Niku ngantos sepriki wonten pidana pati ten mriku. Dadi tukang sihir tukang santet ten mriku niku dipidana pati nindakake dawuhipun Nabi. Del, videonya nggih wonten ten YouTube nggih wonten. Lah niku pedange bener-bener teruji. Cetok, del. Ning nek katana, pedang liya-liyane niku namung nggen film-film. Nek sing pedang sing lengkung niku sanjange model pedang Damaskus nggih. Niku S2 sudah teruji. Nggih, dinggo medhoti gulune para tukang santet, para tukang sihir. Sebab tukang santet niku jahate naudzubillah min dzalik. Wong soleh nggih. Wong ra salah napa-napa disihir. Gua telen awake disihir, gerah ngantek tersiksa ngantos mataun-taun. Jahat mboten niku. Jahat. Sing disihir mboten mung wong siji. Mboten mung wong loro. Nggih. Tujuane napa? Golek duit. Golek duit ning kanthi cara mejahi tiyang sanes. Carane mejahi alon-alon lho niku ora kejem niku. Zalim. Wilo nek kecekel nggih miturut syariat Islam tukang sihir niku dipun pidana pati. Kanti dipun panggas jangganipun, pagas jangganipun. Gumlundung dening aku, ngoten niku nek cara yai-yai mbiyen nggih. Hadis salajengipun wa fi sahihil Bukhari an Bajalah bin Abdah, wonten salebetipun sahih Bukhari saking Bajalah bin Abdah, Bajalah niku asmanipun Bajalah bin Abdah At-Tamimi Al-Anbari. Ini saking Anbar. Qalab yang baik pun ngendika kataba Umar bin Al-Khattab. Ini Umar bin Al-Khattab niku nate ngentun nate ngirim nawala kintoko utawi surat. Radiyallahu anhu mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Isi nawalanipun apa? Isi kintoko lan suratipun Umar bin Khattab napa? An uktulu kulla sahirin wa sahiratin. Ini. Padha weneono pidana pati marang tukang santet lanang, tukang santet wedok. Kala fakulna salasa fakotalna salasa sawahir. Banjur Bajalah bin Abdah niki ngendika sakwise dikirimi surat dening Umar bin Khattab menawa tukang santet tukang sihir iku kudu diwenehi pidana pati, aku nggih Bajalah bin Abdah iku wis menehi pidana pati marang tukang santet cacah telu. Wa sahih an Hafsata, semantun iki wonten riwayat sahih saking Hafsah radhiyallahu anha, garwanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha amarat bilih Hafsah niki dawuh nggih biqatli jariyatan laha supaya midana pati marang rewange saharat ha faqutilat ingkang sampun ngirim santet marang Hafsah. Jadi Hafsah garwanipun Nabi, putrinipun Umar bin Khattab niku nate disantret dening budakipun piyambak. Banjur Hafsah dawuh supaya si budak kala wau di wenehi pidanapati. Wa kadzalika sahha an Jundub. Wa kadzalika sahha an Jundub qala Ahmadu an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi wonten riwayat sahih saking sahabat Jundub kala wau lan Imam Ahmad ngendika an salasatin min ashabin Nabi saking sahabat Nabi cacah tiga. Terus medeni nggih. Sebab gedenipun dosa sihir lan santet niku, tukang sihir lan santet miturut syariat Islam menika kedah dipun paringi pidana pati kanthi cara dipun pagas jangganipun. Dipun ketok gulunipun. Na'udzubillah min dzalik. Supados napa? Supados kaum muslimin sanesipun selamat. Nggih, mboten dikirimi napa niku santet tenung magic jengges lan sak piturutipun. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kathah piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet antawisipun nggih. Al ma'asi sababun li ihlaki fid dunya wal akhirah. Bilih tumindak maksiat napa niku? Syirik, sihir, mangan bondo yatim, mangan bondo riba nggih, lajeng tinggal gelanggang colong playu melarikan diri saat jihad fisabilillah. Lan sanes-sanesipun menika nyebabake cilaka ana ing alam donya, cilaka ana ing alam akhirat. Iwucal salajengipun tahrimu syirki billahi wa huwa akbarul kabair. Haram hukumipun tumindak syirik marang Allah, malah syirik niku kelebu dosa ingkang paling gedhe. Salajengipun tahrimu ta'allumis sihri wa ta'limihi, haram hukumipun sinau santet, sinau sihir, sinau ilmu pelet. Semanten ugi haram hukumipun ngajarake ilmu-ilmu kala wau. Hukumipun ugi haram. Lan piwucal ingkang pungkasan ingkang saged kita aturaken kapendhet saking riwayat-riwayat kala wau bilih tukang santet, tukang sihir, tukang teluh niku dipun pidana pati miturut syariat agami Islam. Ananging sepindah malih kula aturaken ingkang wenang midana menika pamarintah, wallahu ta'ala alam biswa. Napa malih ten negari Indonesia, mungkin nek jenengan menjadi tim pemburu dukun, kayak jenengan pateni kabeh, rak malah dadi jenengan dhewe mungkin sing dikecrek dening pak polisi. Wallahu ta'ala alam biswa. Niki sampun wonten lumebet layang pitakonan. Bagaimana orang yang tidak ingin meminta doa dari orang lain? Kalau dia minta doa dari orang lain, apakah ini tergolong orang yang meminta-minta? Dan apakah bertentangan dengan istilah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Nggih nek sesekali mboten napa-napa, nek nganggur saben ketemu wong kok njaluk didongake, wae niki kirang prayogi nggih. Kok kaya-kaya awake dhewe niku mboten percaya diri ndonga dumateng Allah. Kamangka Allah niku ngajak ngomong dumateng sedanten umatipun. Nggih, udhuuni sira kabeh para manungsa, sing soleh, sing toleh, nggih, sing mukmin, sing jahat, sing ahli maksiat, ndonga sira kabeh marang ingsun. Astajib lakum, ingsun bakal nyembadani pandongamu kabeh. Ngoten niku. Wah, kula mboten pede. Allah ingkang dawuh awake dhewe, malah Allah niku remen nek enten wong ahli maksiat sregep ndonga dumateng Allah. Nggih. Dadi nek sesekali wonten kahanan-kahanan tertentu nyuwun didongake niku pareng kados dene Umar Ibnul Khattab. Utaminipun nyuwun didongake kangge kesaenanipun tiyang kathah. Umar bin Khattab nalika paceklik nate nyuwun dumateng pak cilike Kanjeng Nabi. Asmanipun sinten menika? Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib menika pak cilike Nabi. Nggih, Umar bin Khattab nyuwun supados Abbas niki ndongaake supados Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal maringi jawah. Wonten ugi nyuwun pendonga sing boten prayogi, kurang apik. Nggih, wonten setunggal riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha niku nate ndawuhi dumateng rewangipun, iki dhuwit iki sedekahno marang pekir miskin. Ning sakwise kowe nyedekahke aja langsung lunga. Tunggunen pekir miskin kuwi ndonga apa? Nek fakir miskin kuwi ndongake aku kebecikan gara-gara aku sedekah kanggo dheweke, laporno marang aku supaya aku iso ndongake fakir miskin niku mau. Dadi Aisyah sedekah marang fakir miskin, nek fakir miskin niku ndongake Aisyah, nggih niku Aisyah genti ndongake fakir miskin. Mengkuwi gati napa ngendikane Aisyah supaya ganjaran sedekah kuwi ku wutuh mboten kelong. Nah niki beda karo awake dhewe. Aisyah niku nek sedekah didongake kalih sing ngemis, malah Aisyah genti ndongake. Jadi Aisyah mboten seneng nek bar sedekah terus didongake ini. Nek awake dhewe sedekah sithik njuk dongane sing akeh ngene. Enten wong ngemis jenengan ngeki 2000. Pak, jenengan mang dongake kula nggih supados dagangan kula laris, supados kula dadi wong sugih, cepet naik haji, umroh, mobil kula kathah, omah kula magrong-magrong. Di 2000 mang dongake kula mlebu swarga. Duh 2000 penjaluke donga neka-neka gitu. Nah menika kirang prayogi. Ananging sesekali kula penjaluk sedaya nyuwun didongake dening tiyang sanes ingkang soleh. Menika dipun keparengaken wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya jika ada rambut bagi laki-laki dan mukenah bagi perempuan menghalangi kening ketika sedang sujud? Keningnya tidak langsung menempel di lantai karena terhalang, katanya sholatnya tidak sah itu. Bagaimana nggih? Nek enten lengen dika mboten sah piyambakipun kedah anu ngasta dalil. Nggih. Kedah ngasta dalil. Malah ingkang kula waos niku wonten salebetipun kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin seratanipun Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Dikeparengake kula panjenengan sedaya niku kanthi ada dasar riwayat nggih sebagian para sahabat niku nalika sujud ujung napa niku pucuke jubah niku lho kadang pucuke jubah kadang pucuke sorban niku digelarke tinggu lemek sujud. Niku hadisipun sahih. Nggih. E wandene tiyang-tiyang Syiah niku ngendikake nek sujud kuwi kudu ana nggon lemah. Ora kena nganggo peci, nek nganggo peci kudu di umbulke ngeten iki nggih ta. Wonten mleh mas-mas sing gondrong niku anggere saben sujud disilakke ngeten iki. Mbok mbangane disilakke mbok nganggo peci ngeten. Mbangane nyilak-nyilakke nyilak-nyilakke anggere arep sujud disilakke rambuté gondrong. Ngagem peci utawa ngagem sorban, lah mriki pamane pecine niki nutupi bathuk mboten napa-napa sah sebab wonten kathah nggih riwayat sahabat Nabi niku sujud wonten sak nginggilipun pucuke jubah utawa pucuke surban lan Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten ngawisi. Wallahu taala alam. Semanten ugi ibu-ibu, iki nek bathuke ketutup mukena rukuh, mengko insyaallah mboten menapa-menapa. Utama mana berkurban di masjid sekitar kita tinggal atau di masjid tempat biasa kita kajian yang tempatnya lumayan jauh dari tempat kita tinggal? Hukum asli ini pun nggih wonten masjid nggih desane awake dhewe piyambak-piyambak niku hukum asli ini pun sebab Nabi niku nggih dereng nate niku kurbane dipindah ten desa liya ten negara liya ngoten. Dados hukum asli ini pun ingkang langkung utami kurban wonten masjid kampung, senadyan masjid kampung niku mbok menawi awake dhewe mboten pengajian ten mriku mboten nenten pengajian kok. Utawi ten mriku kadang kala tesih wonten praktek-praktek kemungkaran. Nggih, mboten napa-napa awake dhewe kurban ten mriku wong niku tesih umat Islam. Malah kadang kala mengki saged ndamel lulut. Nggih. Meluluhkan hati orang-orang. Nggih, atinipun tiang-tiang ingkang gething dumateng pengajian ahli sunnati wal jamaah. Mboten malah jenengan wis ora tau ngaji ten mriku, wis ora tau kurban ning kono. Lah niku mengke tangga teparo malah tambah napa nggih, tambah tebe, tambah curiga. Kae jane ngopo to kok ora gelem kurban ning masjid kene? Apa awake dhewe iki wis kafir apa ya? Apa awake dhewe iki beda golongan apa ya? Apa awake dhewe iki ahli bid'ah, ahli neraka apa ya? Mboten niku pikiranipun tiyang-tiyang nggih ingkang dereng kersa ngaji, dados kangge memupus, kangge mengikis nggih, kangge nyuda nggih. Pangandikan-pangandikan sing mboten sae. Kurban mawon ten mriku. Iku langkung utami. Kejawi mengke wonten kondisi-kondisi nggih khusus nggih. Ten masjid sing biasa kangge pengajiane awake dhewe niku kurbane ming sithik mboten cukup. Ah mboten apa-apa dibeta ten mriku. Nggih nek kondisine normal-normal kemawon nggih langkung utami kurban wonten desanipun piyambak-piyambak kados ingkang dipun tindakaken dening Nabi lan para sahabat radhiyallahu taala anhu, para sahabat napa ngoten nggih? Wonten salebetipun kitab Al Adabul Mufrad niku Ibnu Umar kurban niku dawuh dumateng rewange, rewangku, engko nek kowe wis rampung mbetheti wedhus, tanggane awake dhewe sing Yahudi, wene ana dhisik dhewe. Jadi sing diwenehi tanggane cerak-cerak niku. Kurbane iku tangga cerak-cerak. Nah, wonten salebetipun kitab napa nggih? Hukukul Jar seratanipun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala dipun sebataken pamanggihipun Imam Hasan Al-Basri. Bilih ingkang dipun wastani tangga teparo niku 40 omah nggih saka awake dhewe ngarep 40 omah mburi 40 omah kiwa tengen. Niku ateges kan desane awake dhewe. Lah niku sing cerak omahe kalih awake dhewe niku ingkang paling berhak nampi sedekah saking kula panjenengan sedaya. Tatas hukum asline pun kurbane wonten masjid, wonten desane piyambak-piyambak, lamangke menawi wonten kondisi-kondisi khusus, wonten Suria menika pinangka bantuan, wonten Somalia nggih badhe kurban ten mriku sebab ten mriku kekurangan, lah menika sae-sae kemawon. Wallahu taala a'lam bissawab. Mohon izin bertanya, saya bekerja di BMT, apakah BMT itu termasuk pinjaman yang riba? Lah BMT ini kurang kathah nggih. Wonten BMT sing menehi pinjaman riba, wonten BMT sing mboten. Nggih. Dan saya sebagai satpam kalaupun itu dosa, apakah saya juga ikut berdosa? Nek BMT ini jenengan niku menehi utangan terus enten anakane, enten bungane. Nah niku dosa, jenengan nyambut damel ten mriku nggih mboten pareng. Kados pendamelan sanesipun ingkang halal lan thayyiban mubarakan fi senadyan sithik dipun syukuri dadi gaging kulit nggih nyebabake awake dhewe niku enteng nindakake pangibadahan tinimbang awake dhewe niku dipidana dening Allah kaya wong sing tumindak zina marang ibuke dhewe. Naudzubillahi min dzalik. Dados BMT niku antawisipun setunggal kalih sanesipun mboten sami nggih, kula mboten saged lan mboten pareng ngendika semua BMT riba mboten. Sebab kula dereng nate ngawontenaken penelitian nggih. Wah, BMT niku ora kuatah. Ning nek BMT niku maringi pinjaman mboten wonten anaanipun nggih insyaallah menika BMT ingkang mboten nindakake praktek-praktek riba. Wallahu taala alam. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin wa antum kadzalik. Jika suami sering bermimpi istri berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga suami sering menuduh atau bertanya, apakah kamu selingkuhi saya? Karena suami pernah disukai jin. Apakah itu termasuk gangguan jin? Ha cetha no. Wong ditresnani karo jin. Jin niku nek pun nemplok ten awake menungsa niku pingine memonopoli. Pingine menungsa niku dipek dhewe. Nggih, pingine digawe supaya antaraning wong bebojoan niku cecongkrahan, nek perlu pegatan. Ngoten niku. Lah niki sing kakung niki sing asring ngipi niki wau, nggih sing ditresnani dening jin niku wau, niku kedah nindakake perkawis-perkawis ingkang kala wingi sampun kula aturaken. Setunggal nindakake salat jamaah mboten parang dipun tilar. Angka kalih maos bismillah saben ajeng copot baju, copot celana niku maos bismillah. Ngagem baju, ngagem celana niku nggih kedah maos bismillah. Nggih. Ajeng dahar, ajeng ngunjuk maos bismillah. Nutup lawang, nutup jendela, wayah dalu, maos bismillah. Ajeng sare, maos bismillah. Kul hufalaknas, ayat kursi, disebulnya, diusapnya sak ngawak. Niku saben ajeng sare, kudu. Saben ajeng sare, wudhu. Bibar wudhu niku wau. Nggih. Kul hufalaknas, ayat kursi. Nggih, diratake sak ngawak. Ngantos ambal tiga. Kul hufalaknas, ayat kursi. Nggih diratake sak ngawak. Nggih. Sebab nalika kita sampun nindakake ngoten niku, mimpi niku mboten saged balik malih. Mimpi saka setan niku. Sebab nek awake dhewe pun nindakake sunah Nabi niki wau, diusapke sak ngawak, Allah Subhanahu wa taala badhe ngirim ngentun sawijining malaikat ingkang njaga awake dhewe ngantos dumugi tangi. Ane awake dhewe pun dijaga pun disatpami dening malaikat niku jin pun di sing wani nyerak. Nggih. Ning wonten cathetanipun. Wonten prasaratipun. Prasaratipun menapa? Boneka. Nggih, gambar makhluk hidup. patung-patung, alat musik niku kedah dipun singkirke saking omah kalau wau. Terus panjenengan khataman surat Al-Baqarah wonten ngomah sekali duduk. Bibar niku mendet saember air campuri daun bidara, kulhu falaknas ayat kursi disebulke kagem siram. Nggih, toyo siram niku ditadahi digerujuke wonten latar. Ngantos pitung dinten nggih, wonten sing sedinten pun mari, wonten tigang dinten mari, mari niku sembuh nggih. Sebab nek Jawa Timur nek Lumajang mari niku anu. Mari niku selesai. Wis mari ta sing gara PR ngono. Nek mriki mari itu sembuh dari sakit niku jenenge mari. Waras ngoten niku. Nggih, kados niku kelebu gangguan jin, kedah dipun antisipasi. Bolehkah seseorang menggunakan nama Ar-Rahman? Saya ini Abdurrahman, mboten Ar-Rahman. Nggih, Abdurrahman. Asma ingkang paling diremeni dening Allah Abdullah lan Abdurrahman, senes Rahman. Nek enten sing jenenge Rahman niku diganti Abdurrahman. Wallahu a'lam. Apa hukumnya main game menggunakan karakter penyihir? Game mawon senadyan karakter ini mboten penyihir niku mboten pareng kok. Niku kelebu tumindak ingkang mboten wonten guna lan paedahipun. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kelebu tondo becike islami menungso iku dheweke ninggalake perkara-perkara sing ora ana guna lan paedahe. Dadu nggih. Terus napa niku jenenge karambol, sekak nggih, kelebu game barang niku. Naudzubillah, wis gerang ojek dolanan game. Tambah nganggem karakter karakter napa tukang sihir lan niku tambah mboten pareng. Game mawon mboten pareng napa malah ngagem karakter tukang sihir. Lah kita kan juga butuh hiburan. Lah hiburan liyane sing halal niku kathah lho. Nggih. Jenengan saged hiburan napa nggih hiburan? Ngingu pitik, makani pitik, ngecori kembang niku rak hiburan. Jalan-jalan, macul niku rak hiburan nggih. Untuk sebagian orang macul niku hiburan lho. Sebagian orang macul iki jelehi. Terus hiburan ingkang manfaat ingkang saya ingkang dipun keparengaken dening syariat e wadene game. Nggih, terus napa niku jenenge seka karambol. Iku perkawis-perkawis ingkang mboten wonten guna lan paedahipun lan kelebu lahwal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhillahu an sabilillah. Antarané menungsa iku ana sing nindakake lahwal hadis. Perkara sing ora ana guna lan paedahe kanggo njlomporongake saka dalane Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelebu lahwal hadis niku nggih game niku. Karambol, sekak lan sak wadya balanipun. Menamai anak dengan nama orang kafir itu termasuk fenomena pemberian loyalitas kepada orang kafir. Jenenge wong kafir niku maneka warna. Nek jeneng niku dadi ciri khusus wong kafir niku mboten pareng. Jeneng sing dadi ciri khususe wong kafir. Nek nek enten jeneng wong kafir jenenge wagiya. Ngoten niku ciri khas wong kafir mboten wagiya niku. Senes. Wong Islam jenenge wagiya nggih akeh. Nggih. Ning nek jenenge wong kafir niku contone napa nggih? Upama nggih, upama niki napa nggih? Jenenge wong kafir iki. Napa Mas contone jeneng khusus, nama khusus orang kafir? Nah. Yohanes upamane. Yohanes niku rak cirine tiyang Nasrani, mboten pareng awake dhewe nganggo jeneng Yohanes. Kristian barang niku. Wong Islam kok jenenge Kristian. Wong Islam iki jenenge Musliman ngoten, mboten Kristian utawa mukminan. Utawa Hanifan mukminan ngoten niku. Solihan lah niku saene nek Kristian, Yohanes. Nggih. Napa malih sanesipun nah menika mboten dipun keparengaken lan mereka termasuk loyalitas. Dumateng tiang-tiang termasuk loyalitas ananging sing paling cetha niku termasuk tasabuh menyerupai ciri khusus tiang-tiang kafir wallahu taala alam bisawab. Seseorang bermadhab Hambali, seseorang tersebut diminta menjadi imam salat di masjid yang bermadhab Syafi'i. Sing bermadhab Syafi'i niku dudu masjide nggih jamaahe. Nek masjid masjid mboten gadahi madhab nggih. Nah niki pitakonan ditekokke mawon dumateng ustaz sing bermadhab Hambali nggih. Nek kula dhewe niku napa mazhabe kula nggih malah bingung kula niku mazhabe napa. Mungkin taken mawon dumateng ustaz ingkang bermadzhab Hambali. Kula piyambak mboten bermadzhab Hambali. Ning buku-buku mazhab niku nggih kula waos, wong kula niku nate mulang pengajian niku nggunakake kitab mazhab Hambali nate, kitab Manhajus Salikin niku. Nate ugi kula mulang pengaosan niku nggunakake kitab Matan Abi Suja, niku kan kitab mazhab Syafi'i nggih. Nate ugi kula napa niki mulang pengaosan niku nggunakake kitab Shahih Fiqih Sunnah, lan niku mboten nganggo mazhab sak ngertos kula. Nate ugi kula mulang napa niki pengaosan nggunakake kitab Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah, niku nggih mboten terpaut dengan satu mazhab nggih. Pokoke sing penting ngenten Al-Qur'an dan Sunnah, wonten ulama salaf ingkang napa niku nindakake ngamalake pun niku cukup nggih. Wallahu taala alam. Amalan-amalan ibadah napa mawon supados mboten saged kenging sihir. Nomor kalih napa leres menawi bocah cilik niku gampil diganggu jin. Napa saged mangertosi jin? Jazakallahu khairan. Saking Sinung wonten Cikarang. Wau sampun kula aturaken amalan-amalan nggih supados mboten diganggu dening jin. Menawi cah cilik niku napa leres gampang diganggu jin. Nggih gumantung tiyang sepuhipun. Nek tiyang sepuhipun niku waspada. Contoh Nabi ngendika, "Idza janna al-lailu amsiku sibyanakum." Nggih. Menawa wengi wis rumembet, anakmu kuwi cekelen. Nggih. "Fa inna syaitana yantashiru hina idzin." Sebab setan niku padha glibetan ing wayah iku. "Wa idza dhahabat fahmatul isya fa khalluhum." Nek wis kliwat wektu salat isya, culno meleh anakmu. Terus Nabi ngendika nek wayah wengi anak-anak iki padha dicekel. Lawang ditutup maca bismillah. Mungkin nek pun kliwat wayah salat isya diculke melih mboten napa-napa. Lah janal lail ngendikanipun para ulama niku wayah maghrib. Srengenge pun islup surup niku anak-anak diamanke. Mboten dijak dolan ten jaba. Napa melih dingon ten jaba ditinggal. Nggih niku saged digondol, saged diganggu jin niku. Napa melih kok anak nggih. Dampar kencanane Ratu Bilqis, singgasane Ratu Bilqis niku digondol jin saged tok. Nggih faqama ifritun minal jin, nalika Nabi Sulaiman nyuwun pitulungane wadya balane kanggo gondol singgasana Ratu Bilqis nggih, koma ifrit nggih, ifrit niku ngadeg minal jin, dheweke saka kolangane jin. Dheweke matur wonten ngarsanipun Nabi Sulaiman, "Ana ati kabihi," Kanjeng Nabi Sulaiman, "kula sing saguh gondol singgasanane Ratu Bilqis. Qabla antakuma min maqamik." Sederengipun paduka tangin jenggelek saking papan palungguhan. Nggih, wonten ayat sanesipun Allah ngendika, singgasane Ratu Bilqis niku arsun azim, singgasana yang besar, singgasana raja. Niku digondol jin. Napa melih bocah cilik. Ning nek bocah niku saben wayah maghrib diamanke, nek didak ten masjid nggih digandeng aja kon mangkat dhisik, apa ditinggal keri. Nah niki horor. Lan wayah enjang, wayah sonten niku asring disuwuk. Dipun waosaken dicepeng gundule niku dipun waosaken wirid nggih. "U'idzuka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah." Ingsun nyuwunake pengayoman marang Allah kanggo sira saka gangguane setan, rasa sedih lan pandangan mata jahat. Niku dipun waos ambal 3, saben wayah enjang, saben wayah sonten supados bocah-bocah niku diayomi dening Allah saking gangguane setan. Mboten malah dicepake senjata sewu, sapu gerang disunduki brambang bawang lombok abang. Nggih, dadi sapu pirsa sapu, sapu gerang niku lho, sing pun kaku, pucuke pun mboten lemes melih, niku disunduki bawang, brambang, kaya lombok, bawang, brambang niku jenenge senjata sewu. Dikeloni nggon kasur niku sak senjata sewu niku. Supaya bocah cilik ora dadi mongsone Bathara Kala. Lah niku cerita Ngayawara ngedebus Grincing niku mboten leres niku nggih. Wallahu taala alam. "Saya Asep Nurdin dari Sukabumi. Istri saya sakit sudah 1 tahun lebih, sudah berobat beberapa dokter, tapi belum sembuh juga. Apakah istri saya kena sihir dari orang lain?" Nggih mboten ngertos kula. Napa kening sihir napa mboten? Kening sihir niku rak wonten ciri-cirinipun. Nggih. Ciri-ciri ini pun antawisipun sering mimpi buruk, mimpi wonten kuburan, mimpi ketemu wong mati, mimpi ketemu memedi-memedi, mimpi nyeblok, nggih. Bibar niku terus wonten bisikan-bisikan, wonten kuping niku, kaya-kaya enten sing mliriki barang ditoleh ora ana. Nah niku sering berulang-ulang ngoten niku. Terus sering ada penampakan-penampakan niku ateges ya mbakipun kenging gangguan jin utawi sihir. Nek mboten nggih mboten. Wonten to nggih wong lara ditambake ten budi-budi napa milih nembe setahun niku normal. Kakah malah sing 3 tahun dereng mari. Nggih dados mboten buru-buru memfonis niku kenging gangguan sihir. Mengke saged dipun konsultasikan dumateng Ustadz wonten Sukabumi mriku. Wonten pondok-pondok ahli sunnati wal jamaah dipun takenaken. Wallahu taala alam. Wingi yoga kula panas, dawuh saking boncengan sepeda. Kula beto ten paraji, pijit bayi, sampun dipijit dipun paringi toya petak, sanjange dipun waosi ayat-ayat syariat Islam. Ngoten niku pripun? Nggih, nek estu-estu niku sing diwaos niku ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, doa-doa ingkang matur mboten napa-napa. Nggih. Ning nek isine niku japa mantra sing berbau syirik niku luwih becik mboten digunakake. Wallahu taala alam. Nah, pangapunten saya sebagai pengurus RT sebetulnya sudah berusaha untuk menghilangkan riba dalam simpan pinjam RT, tapi ternyata warga belum menyetujui. Dos pundi sekecanipun? Wah, pripun nggih? Kula nggih dudu RT niku. Jenengan mengke saged taken dumateng RT ingkang sampun berhasil menghilangkan praktek riba. Nah, niku mengke soalé jenengan pinangka RT dadi disuwuni pertanggungjawaban. Nek jenengan mumpun menjelaskan nggih dumateng warga, ning wargane tetep ngeyel nggih jenengan berlepas diri nyuwun ngapunten wiwit dalu niki gandeng niku perkara riba nggih. Estu kula niki RT, tapi nek mengke rapat RT kula teko ning nek pun ngrembug pun pertemuan-pertemuan simpan pinjam kula absen mawon, saya tidak mau ikut serta. Kedai pun ngoten. Wallahu taala alam. Pendengar dari Semarang mau tanya, istri saya jualan baju keliling, jualan sistem diutang. Seumpama kalau bayar 10.000, kalau diutang 15.000, niku apa termasuk riba? Niki para ulama benten pamah nggih, wonten sebagian ngendikake mboten, wonten sebagian ngendikake niku termasuk riba. Ingkang kula pitadosi niku mboten riba, sebab niku dol tinuku. Nek garwane jenengan dodole dodolan duit, lah niku beda meneh. Niki tak dodolan klambi nggih. Dodolan klambi, niku bathi, niku jenis riba. Ning nek dodolane duit nyata wene duit ning sesuk dadi 15.000 nek bali ya niku riba. Wallahu a'lam. Badhe tanglet ngelek-elek ngrasani wong liya senadyan bener, ngrasani niku dosa gedhe, salat ibadahe ndak ditampa. Bener Ustaz. Ditampa salate niku. Salate nek niku terpenuhi rukun dan syarat nggih tetep ditampa. Ning dheweke nampa dosa ugi, sebab napa ngrenengi ngelek-elek wong liya, meskipun bener. Nek bener niku lha nggih gibah niku nyebutake eleke liyan. Nek bener, nek mboten bener niku jenenge nuduh. Luwih gedhe melih dosane. Wah aku ki ora grenengi kok sing tak omongke ki kasunyatan. Lah iya dul-dul sing jenenge grenengi ki kasunyatan gitu. Nyebutake eleke liyan, kasunyatan. Jenengan gelem to disebut ki elek-elek. Eleke. Nek ngarepe wong akeh. Mboten gelem, nggih. Gibah grenengi ngelek-elek wong liya niku senadyan bener niku dosa gedhe. Nek salat ditampa mboten nggih ditampa salate ning dheweke dosa. Nggih nampa dosa saking grenengi kala wau. Allahu taala alam. Ada orang yang bilang katanya kita dalam beribadah tidak boleh karena takut. Niku rak kandhane wong. Akan tetapi beribadah itu karena Allah Ta'ala. Apakah pernyataan itu benar? Mboten leres nggih. Beribadah itu tidak boleh karena takut. Mboten leres. Niku kandhane menungso. Ning nek dawuhe Allah, Allah niku kongkon wedi. Allah piyambak ingkang dawuhi supados kula panjenengan sedaya niku ajrih dumateng Allah. Ning kudu seimbang antawisipun ajrih nggih, rasa harap, pengarep-arep kalih rasa tresna dumateng Allah niku imbang. Sapa wong ing ibadah ming krana tresna dumateng Allah mengke dadi kaya wong supi sing nek zikir niku itu lho. Engko mancing meneh, engko mancing meneh, engko mancing meneh. Ah niku ibadahe wong sufi. Jaring ibadah. Ngibadah dumateng Allah ming krana tresna tok. Na'udzubillahi min dzalik. Mengke mboten duwe rasa wedi dumateng Allah, mboten duwe pangarep-arep marang swargane Allah. Niku nggih tebus, ngapusi. Nggih. Ananging ngibadah ingkang leres niku kedah ada dasar tresna dumateng Allah. Ajrih dumateng Allah, lajeng nggadahi pengarep-arep. Aku sesuk kepingin swargane Allah. Aku wedi marang nerakane Allah. Ning aku tresna marang Allah. Ngoten niku. Niku Allah ingkang dawuhake. Ayatipun kathah, hadisipun ugi kathah. Nek jenengan ngibadah ming wedi tok, mboten duwe rasa tresna, mboten duwe pengarep-arep. Niku nggih keliru, sesat. Dadi niku kaya wong Khawarij mengki. Tukang ngafirke wong sembarangan. Awas lho neraka, awas kafir kuwi, awas kuwi mlebu neraka. Terus niku mboten tau ngrembug swarga. Enten wong sing pengajian ngibadah niku ming krana swarga tok, mboten nate ngrembug neraka. Dadi mboten wedi kalih dosa. Kowe kok mangan riba ngopo? Allah kan Maha Pengampun. Ngoten niku terus, Allah Maha Kasih Sayang. Rusak. Ning ngibadah krana katresnan dadine niku wau nggih. Zikir-zikir sing bid'ah nggih. Terus jarane mabuk cinta, wong edan dianggap wali lan sak piturutipun. Ning ibadah ingkang leres niku ada dasar tresna, ada dasar napa niku ajrih, lajeng ada dasar rojak, pengarep-arep, ngarep-arep sih welasipun Allah, ngarep-arep suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dengan dalu punika. Mugi-mugi wonten guna lan paedahipun kagem kula pribadi piyambak lan ampun kesupen para jamaah. Monggo dalu niki kita tansah ndedonga manungku pujo wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nyuwun. Supados Allah Subhanahu wa taala niku enggal-enggal ngicali nggih wabah utawi pagebluk mayangkara ingkang sampun dumadi kinten-kinten kalih taun niki lan sampun kathah para ustaz nggih para sedulur sanak kerabat mitra pitepaning yang sampun kapundhut lantaran wabah kala wau. Nggih. Kathah ugi umat Islam ingkang nembe nandang gerah wonten dinten-dinten sak menika. Mila mboten kata numpen, mboten supe, kula tansah ajak-ajak para jamaah sedaya supados ngelonggarake wekdal. Nggih. Madhangake pikiran nyuwun kanthi ikhlas dumateng Allah supados Allah inggal maringi kesarasan dumateng sederek-sederek ingkang nembe gerah lan maringi kesyahidan. Maringi mati syahid, maringi husnul khatimah. Kagem sederek kita sedaya ingkang sampun ngrumiyini marak sowan wonten ngarsanipun Allah lan mugi-mugi Allah inggal ngicari pagebluk menika. Mekaten wonten lepatipun nyuwun pangapunten wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.